بسم الله الرحمن الرحيم. Dan gimana kalau diganti dengan berlipat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261 paling kiri sebelah atas. Ya matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mau berinfak di jalan Allah, dia berikan ikhlas karena Allah, maka seperti perumpamaan orang yang tanam biji, tumbuh kemudian satu pohon, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya 100 butir. Jadi kalau 1 dikali 7 kali 100 700 kebaikan. Ibu sedekahkan 100 ribu diganti kali 700. Berapa 100 ribu kali 700? Berapa? 70 juta. Jadi ibu sedekah 700 ribu diganti 70 juta oleh Allah. Ibu pilih mana? 100 ribu atau 70 juta? Nah, tapi 70 juta itu tidak harus dalam bentuk uang, jangan salah, Bu. Oh, kalau gitu saya sedekahnya 100 ribu. Tidak. Kadang-kadang Allah ganti dengan kesehatan, ibu tidak sakit selama setahun, kalau berobat 70 juta. Kadang-kadang diganti dengan yang lainnya, tiba-tiba anak ibu misalnya diberi beasiswa, padahal kalau belajar nilainya bisa tinggi, ya, atau bayarnya bisa tinggi dan sebagainya. Allahu Ta'ala alam bisawab.